malam ini. Saya mau bahas nama nabi. Nabi Yunus alaihissalam atau biasa dipanggil Yunus. Seperti biasanya kita akan kupas dari Nabi Yunus ini berdasarkan namanya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah nama yang diberikan oleh Dunun ya, bukan Yunusnya. Kenapa kok ada dua panggilan pada Nabi ini? Yang satu dipanggil Nabi Yunus alaihissalam, satu sisi lagi di Quran dia juga disebut sebagai Dunun. Ini merupakan dua kata terpisah. Yang satu kata definitif, Al-Nun. Jadi sesuatu yang sudah fix. Lalu dia mendapat awalan ya, lebih mudahnya saya menyebut awalan aja. Yaitu kata Zal, huruf Zal. Coba dibuka di buku huruf Zal. Zal, Zal. Ka. Zaira. Ya, dan dan zam ya bal zal ya zam cepat kalau kau diam sih bu terbalik lagi nggak cuman. Berarti kudu sinau si alif tak tak sih. Kenapa Pak lihat aja aduknya? Gini Pak, sama om gini. Wah ngantuk ya. Orang ngalam ini Bapak. Ya. Oke. Zal merupakan oposit lawan dari dal. Kalau dal merupakan kaidah yang tinggi, zal merupakan kaidah yang rendah. Jadi bahasa manapun ya, misalkan kita ambil ke bahasa Inggris, ini soldier, ini arm, ini jadi army, ini jadi soldier apa ya, pasukan ya, ini terpisah. Jadi yang ditunjuk zal itu sebenarnya sini. Ini terpisah. Ini dalnya. Yang menunjuk. Makanya arti dal juga bisa sebagian dari tangan. Ya, satu bergelombang dal tangan. Makanya huruf nida adalah huruf untuk memanggil. Dan tangan pun juga mengandung huruf dal. Tapi dal tidak ada titik. Yang ada titik merupakan zal. Dal kaidah tinggi, zal berarti kaidah yang rendah. Kalau kita lihat di Al-Quran, kata-kata yang mengandung huruf zal, memang sebagian besar bermakna rendah. Azab, kazab, semua ada zal. Sesuatu yang rendah. Kazab berbohong. Nah, lain lagi dengan zikir. Juga kata zakar. Laki-laki. Dari sini kita juga, zikirnya terakhir. Karena itu poinnya. Nanti pasti larinya ke zikrullah. Nah, urus zal sendiri sama dengan tangan ada titik di atas. Tapi yang kita perhatikan adalah yang di sini. Jadi yang namanya muzakar laki-laki adalah sesuatu yang cenderung berotot. Kelaki-lakian. Maskulin. Jadi saya paham kenapa dengan dia dikatakan emas. Itu mengandung huruf zal. Sesuatu yang rendah. Tapi oleh dunia ditinggikan. Buat rebutan. Tapi coba, ini PR juga. Silakan dicek di Quran. Emas itu bahasa Al-Qurannya apa? Itu ada huruf zal. Makanya PR, nggak akan dicek, nggak usah minta dicek aja. Jadi kalau kita balik ke zikrullah dari teori makna rendah, berarti makna zikrullah adalah merendah di hadapan Allah. Nah, kata za'iza, sesuatu yang sudah rendah, sesuatu yang sudah nggak perlu diapalkan, bukan kaidah yang tinggi, berarti sesuatu yang orang pasti bisa. Kalau kita masih berpikir mengenai sesuatu, ada tingkat kesulitan, berarti itu dar. Tapi kalau zal, itu berarti yang sudah nggak perlu berpikir. Sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah umum. Sesuatu yang oleh Allah atau oleh agama dianggap semua orang sudah mampu. Makanya kata-kata zikir, itu adalah sesuatu yang tidak sulit. Zikrullah secara paling konteks, paling minim adalah ingat Allah. Siapa yang bisa, gak bisa mengingat Allah? Hanya untuk ingat. Jadi, hal pertama, kata Ustaz, kita coba bahas ke zikrullah. Satu, mengingat Allah. Apakah cukup dengan hanya mengingat? Hati, pikiran kita mengingat. Hati kita bagaimana? Hati kita harus merendah. Jadi kalau orang zikrullah, tapi dia nggak mau merendah di hadapan Allah, ya ini sesuatu yang kontradiksi ya. Ada juga, saya pernah perhatiin. Tapi secara zahir aja, orang itu zikir. Tapi dia pinginnya sesuatu yang, ya nggak tahu ya, mungkin bahasa Jakarta sekarang jaim mungkin ya. Jaim di hadapan Allah. Ya, percuma kita jaim di hadapan Allah, karena kita harus ikhlas loh. Jadi, satu, otak kita ingat Allah. Kedua, hati kita merendah di hadapan Allah. Karena kita nggak tahu, merendah atau enggak, yang tahu diri kita masing-masing. Ketiga, secara action, ikhlas loh. Karena adalah bentuk opol. Lakukan semampunya untuk Allah. Jadi, secara lisan, saya ulang lagi. Secara pikiran, kita ingat Allah. Secara hati, kita merendah. Secara lisan, kita sudah banyak zikir mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah diajarkan Rasulullah. Yang orang di luar muslim mungkin nyebut itu mantra atau apa, atau nggak ngerti atau apa, karena kita sering ucapkan berulang-ulang. Tapi secara action, zikrullah adalah lakukan semampunya untuk Allah. Secara action. Jadi, kalau ingin pekerjaan kita dianggap zikir, apapun kita kerjakan dianggap zikir, kita harus melakukan semampunya. Lakukan terbaik dan niatkan untuk Allah. Itu namanya zikrullah. Jadi kadang-kadang kita pemahaman kita terpisah untuk zikrullah ini, yang dianggap zikir hanya sebatas ingat dan mengucapkan. Tapi untuk melaksanakan sesuatu lain ya, kalau kita memang bekerja untuk cari uang, itu rugi ya. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah, saya bolak-balik bilang. Jadi kalau kita bekerja untuk cari uang, kita nggak dapat apa-apa, karena nggak dianggap ibadah. Padahal rezeki sudah ditata, itu hanya sebagai prasyarat bagaimana kita berpikir, bagaimana kita aktif, didukung dengan ilmu, sehingga rezeki kita datang. Kalau memang itu sudah hak kita, kenapa itu harus dituntut ya, sampai orang gak karuan setengah mati. Tapi dia gak dapat apa-apa. Tapi coba kalau ini dianggap sebagai ibadah. Karena rezeki sudah ditata Allah, bagaimana cara mencari rezeki dianggap ibadah, sehingga apa yang kita lakukan kita dapat pahala. Lah, itu dianggap ibadah, dianggap syukur kalau kita sudah melaksanakan itu sebaik yang bisa kita lakukan. Itu baru dianggap syukur. Lah, kalau semua orang syukur, kalau orang Islam melakukan semuanya syukur, tidak ada barang jelek di komunitas Islam. Tapi kenyataannya kita selalu menerima barang yang terjelek, dan kalau kita bikin apa-apa kita nggak pernah bikin yang bagus. Karena apa? Jawaban klise. Dan aku nggak ngono kapan dodol nih. Dan aku nggak ngono kapan payu nih. Allah tergantung persangkaan kita. Kalau kita berpikir semacam itu, ya seumur hidup kita akan disibukkan mencari uang. Jadi kita nggak pernah akan dilupakan oleh Allah untuk beribadah, kita akan digiring untuk cari uang. Terus, kalau pekerjaan kita untuk cari nafkah, seumur hidup ya kita disibukkan untuk nafkah. Tapi kalau pekerjaan itu untuk ibadah, dua-duanya dapat. Rezeki akan datang, karena memang udah jatahnya, nggak mungkin tertukar. Dan apa kita lakukan, kita dapat pahala, ditunjang lagi untuk syukurullah, lakukan semampunya. Jadi Islam itu agama utama, umatnya juga harus utama, apa yang kita bikin juga harus yang nomor satu. Nomor satu di sini relatif ya, bukan harus yang the best, tapi terbagus apa yang kita bisa bikin untuk dipersembahkan kepada Allah. Itulah syukurullah. Nah, coba bayangin kalau semua orang Islam membuat sesuatu, dia lakukan sebaik yang dia bisa. Kira-kira umat Islam maju atau enggak? Berarti Jerman kalah. Waalaikumsalam. Di dasarnya sekolah. Nampinya aku ini. Cek bang Yurub Zali. Jadi itu ya. Sekarang kita lihat orang Jerman sudah. Mereka membuat sesuatu yang bagus. Nggak takut, nggak laku ya. Akhirnya apa? Mereka dikenal sebagai pembuat barang yang nomor satu. Dan kita tahu hukum di dunia, harga nggak rupo ya. Ada harga, ada kualitas. Apalagi kalau kita balikkan zikrullah, balik ke surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad. Secara umum ya katakan dia Allah Esa. Itu sudah. Ini memang inti daripada Islam adalah tauhid. Tapi boleh enggak saya tafsirkan lain lagi? Hul. Katakan dia Allah pertama. Satu, setiap apa-apa kita ngomong Allah pertama kali. Jangan ke lainnya. Istri, teman, kakak, jangan. Pertama kali ngomong ke Allah. Maka Allah Usamad. Allah yang nanti somat menundukkan apa yang kita tunjuk, kita pikirkan. Jadi sebenarnya manusia itu nggak perlu capek ya. Syarat pertama ada apa-apa ngomong aja sama Allah pertama kali. Ingat Allah penyemburu ya. Allah nggak suka di nomor dua kan. Kadang-kadang kita curhat dulu ke istri, curhat dulu ke anak. Yang paling parah sekarang BBM. Curhat dulu ke Facebook. Ya katanya Allah silakan yang minta Facebook. Nanti setelah susah baru ambil wudhu. Jadi pada mau Allah. Jadi Allah hanya untuk tumbal wudhu ya, hanya untuk tabrak-tabrakan terakhir. Nah sekarang Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Kalau kita diperlakukan orang semacam itu, iki lapo gak tau teko kok moro-moro teko. Hati utangi berarti. Itu sudah gak enak kan? Coba kalau dia udah akrab, udah biasa datang, setiap apa-apa mampir dulu. Begitu ada susah, aku lo nerai mu susah. Kalau mesti butuh duit, ini lo tak silih. Selesai urusan. Begitu juga dengan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan di Allah pertama. Maka Allah Somad. Somat menurut Abbas adalah seorang pemimpin di mana dalam cara dia memimpin tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Tapi secara huruf somat adalah sot menundukkan mim sesuatu dal yang ditunjuk atau diinginkan. Jadi kalau kita mengomong pertama kali kepada Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita tunjuk, nanti Allah yang nundukkan. Kalau memang barang itu bukan hak kita di dunia ini, nanti Allah yang menundukkan. Apa yang ditundukkan? Gejolak nafsu kita. Kita dibuat dingin, kita dibuat tahu-tahu berpikir, terus berarti kita dibalik, sehingga kita berpikir, iya, kenapa saya pingin itu? Kan masih ada yang penting lainnya. Nah, ini Allah mengalihkan hati kita ke sesuatu yang menjadi hak kita. Tapi coba kalau kita enggak kepada Allah, ada barang satu di dunia. Si A pengen, si B pengen, si C pengen, si D pengen. Barang cuma satu. Tanpa Allah. Si A tahu si B pengen. Wah, sebelum diminta si B harus saya singkirkan. Si B pengen, tahu C pengen, C harus saya singkirkan. D harus saya singkirkan. Akhirnya apa? Tempur. Tapi kalau Allah yang mengatur empat orang, misalkan barang cuma satu, ini menjadi haknya si C. Maka si C oleh Allah, ini dengan catatan, berarti semua orang ini berkata kepada Allah pertama kali. Curhat apapun kepada Allah pertama kali. Maka hatinya si C oleh Allah akan dibalik. Dia akan menjadi bersyukur. Ya Allah, terima kasih Allah aku mendapatkan barang ini. Dan barang ini ditegakkan. Untuk A, B, dan D akan diganti Allah dengan yang lainnya. Jadi gak ada gejolak, menyesal, atau apa, obsesi yang akhirnya membuat orang susah. Lahawun. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut. Syaratnya satu, gampang. Ngomong pertama kali kepada Allah. Jangan Allah, jangan dinomorduakan. Dan yang kedua yang hubungannya dengan zikrullah adalah Allah suka yang nomor satu. Setiap berbuat apapun, setiap membuat apapun, buatlah yang nomor satu semampu kita. Akhirnya kita nanti akan dinomorsatukan oleh Allah. Misalkan contoh aja, gak usah terlalu yang rumit ya. Misalkan saya untuk beribadah, saya membutuhkan laptop. Kalau saya asal beli, yaudah, bawa laptop. Dengan diubah sedikit saya berniat untuk Allah. Ya Allah, uang saya sekian. Aku ingin yang terbaik buat engkau, ya Allah. Menurut spek, merek ini ya Allah yang paling baik. Tapi uang saya sekian. Tinggal ada kemungkinan. Dan saya sudah ngalami, ada banyak cara sehingga laptop itu akan datang kepada kita. Waktu itu saya sudah merancang untuk mencari huruf ini. Saya butuh prosesor, tandem komputer, sehingga membutuhkan sampai uang sekian. Ternyata uang saya cuma nggak mungkin separuhnya. Ya Allah, saya ingin rancang bangun semacam itu. Karena untuk Quran nggak mungkin saya bikin komputer yang kasarnya cek-cek. Tapi harga segitu ya Allah. Akhirnya apa? Uang seadanya, saya buat beli komputer, the best yang saya bisa. Software saya perbaiki, isi saya benar-benar menarik, apa yang terjadi? Baru 3 hari dirancang, ada orang datang. Pak Didi, kok saya bikin komputernya kok bagus? Saya enteng aja, kalau mau aja beli sekian. Yang saya tunjuk harga komputer yang saya inginkan. Tapi plus isinya Pak Didi ya, jangan dikurangi, jangan apa. Iya, semuanya saya berikan. Transaksi selesai. 5 hari saya rancang komputer yang dulu saya inginkan. Akhirnya apa? Setiap saya berbuat sesuatu, sehingga karena saya berbuat itu, Allah nggak pingin nomor satu kita. Akhirnya saya dicari orang, lelah enggak didik. Nek pingin elektronik, mesti sing nomor satu. Sehingga secara kenyataan di dunia, saya dinomorsatukan Allah. Kan? Karena saya menomorsatukan Allah. Jadi apa yang kita korbankan ke Allah? Allah nggak butuh korban kita ya. Allah cuma pengen niat kita. Dengan kita nomor satukan Allah, kita nanti di nomor satukan Allah. Nah, kalau kita sudah tahu Allah senang nomor satu, karena kita tahu juga kiat-kiat masuk surga, bahwa penghuni surga itu apa yang diridai Allah, otomatis apa yang kita perbuat agar Allah itu harus yang nomor satu. Kita buat mesin, kita buat apapun. Ada jelek, apa pausa kalau tutupan. Ini kenyataan. Kenyataan. Saya menimpain dan dolen. Ada yang ingetin. Pak, gak sana tak? Gak didandani. Loh, ini didandani gak nututin. Kok ini badinya kapan? Gak nutup, gak makan. Nah, kita balik lagi. Karena kita disibukkan untuk cari uang, bukan untuk zikrullah. Akhirnya Allah tergantung pada sangkaan kita. Kita dibikin oleh Allah seumur hidup bingung nyari uang. Akhirnya kita bikin apapun yang penting dapat uang, apapun dapat uang. Coba kalau kita bikin, oh enggak ini jelek. Harusnya ini gini, menurut ilmunya gini harus gini. Coba diubah. Laku enggak? Bismillah. Allah nanti yang menentukan. Akhirnya kita terkenal sebagai orang yang membuat barang yang bagus. Dengan kita terkenal sebagai pembuat barang yang bagus, orang datang ke kita juga dengan harga khusus. Itu kalau pekerjaan kita buat. Itu kalau pekerjaan kita buat zikrullah. Jadi, lakukan semampunya untuk Allah. Itu. Jadi saya ulang, zikrullah adalah secara pikiran kita ingat Allah. Secara qalbu, karena huruf zal itu bermakna rendah, kita merendah di hadapan Allah. Secara lisan, kita ucapkan apa yang diajarkan Rasulullah. Zikir. Secara action, lakukan apapun sebaik mungkin. Kalau itu memang ditujukan untuk ibadah. Jadi ini saya bahas dulu. Nah, sekarang kita balik kepada kata Zul. Nun, kata-kata nun ini sebuah kata definitif. Harusnya sebelum kita bahas nun ini, kita sudah tahu benar makna kata nun itu sendiri. Ini nun yang benar-benar nun. Jadi nun wawu nun, terbaca nun juga. Nun adalah ketentuan, data informasi. Nun wal kholami wa ma yasturun. Harusnya kalau nun wal kholami, apa yang ditulis Allah, atau biasa orang nyebut kalamullah. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Karena Al-Quran adalah hudalinasi, berarti yang dianggap mereka di sini boleh ditafsirkan juga pasti manusia. Jadi apa yang mereka tulis di sini adalah manusia, apa yang ditulis oleh manusia. Lah, yang menjadi perhatian kita di sini adalah apa yang mereka tulis. Harusnya di dalam kaidah lugat Arab ya, tulis itu adalah katabah. Jadi harusnya nun wal kolami wama yaktubun. Tapi kenapa wama yasturun? Mistar, penggaris. Sesuatu yang bergaris-garis. Lah, memang dalam bahasa Arab, mistar dianggap penggaris. Tapi secara huruf, di situ ada huruf tok yang bermakna batasan, parameter. Jadi, apa yang mereka tulis di sini, yang dimaksudkan Al-Quran adalah tulisan yang mempunyai aturan-aturan. Bukan asal tulis. Jadi bisa di sini adalah jurnal ilmiah, skripsi, buku-buku yang telah disetujui atau apapun. Yang melalui kaidah-kaidah ilmiah, bukan asal tulis. Itulah yasturun dan apa yang mereka tulis. Jadi bisa juga akhirnya dikatakan data informasi. Jadi wal kolam, apa yang ditulis Allah itu adalah data. Wa mayas turun, apa yang mereka tulis itu informasi. Jadi kita melihat ciptaannya Allah itu merupakan data. Dari ciptaannya Allah kita tulis, misalkan kita lihat ciptaannya Allah yang singa. Kita lihat, oh jam makannya sekian, mengaumnya sekian, cara dia berkembang biak seperti ini. dari melihat tulisan Allah, ayat Allah, kalam Allah, kita akhirnya memperoleh informasi. Jadi itulah nun. Jadi nun adalah data informasi. Nah di sini, nun, wawu, nun. Wawu adalah period, periodik, waktu. Sehingga kata zunun bermakna satu, dia merendahkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah pada periode tertentu. Jadi kenapa Nabiullah yang namanya Yus dipanggil Junun? Panggilan ini adalah untuk menyindir Nabi Yunus karena dia merendahkan ketentuan Allah pada periodik tertentu. Semua berarti sudah bisa baca. Dan kata Zah juga di depannya sama dengan Sikullah, berarti ingat. Berarti dia juga mengingat ketentuan pada periodik tertentu. Ini nama Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kita bisa melihat bagaimana kenapa Allah menamakan makhluknya yang satu ini Yunus, yang dengan nama lain adalah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi di sini ada waktu, ada periodik. Berarti kalau kita mempelajari Nabi Yunus, berarti adalah coba kita pelajari periodik-periodik waktu dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan kata ini juga menentukan nun. Nun itu sendiri adalah kalau kita secara huruf-huruf Romawi, apa huruf-huruf ya biasa Romawi, nun itu tertulis N-U-N. Doma'u itu memanakan sesuatu yang sudah pasti. Makanya seorang yang Islam dipanggil Muslim. Sesuatu yang sudah pasti. Nah kita juga tahu mim. Mim artinya sesuatu. Bermakna makna dasar sesuatu. Kaso'i bermakna sesuatu yang ke dalam. Coba kita perhatikan di dunia ini. Sesuatu pasti ke dalam sesuatu atau sesuatu pasti di dalam sesuatu. Ini sunnatullah. Cari apapun. Sesuatu pasti dikandung sesuatu. Dan sesuatu pasti mengandung sesuatu. Begitu juga dengan nun. Kalau nun ini ketentuan, ketentuan pasti di atas ketentuan. Ada ketentuan, di atasnya pasti ada ketentuan. Suatu ketentuan, di bawahnya juga pasti ada ketentuan. Ini yang dimaksud huruf nun itu sendiri sebenarnya. Nah akhirnya dengan nun ini sendiri ya. Sekarang kita masuk ke Al-Quran. Nah, saya minum dulu. Lupa tadi. Jadi untuk nanti lebih jelasnya. Nama Nabi Allah ini terdiri dari dua huruf penting adalah Zal dan Nun ya. Makanya saya tadi juga membahas mengenai Zikrullah. Bagaimana untuk Zikrullah, bagaimana untuk ingat. Dengan kita tahu huruf Zal, dengan kita tahu huruf Nun, kita bisa mengartikan. Dan di sini juga ada Alif. Tapi yang aneh juga tanpa harokat, berarti bisa awal, bisa akhir. Nah, sekarang kita cocokkan. Kita hanya postingan ya. Apa yang ditulis oleh ketentuan kata Zunun tadi dengan ayat Allah di dalam Al-Quran. Dan di sini disebut Zunun. Memang ayat ini membicarakan itu. Dan ingatlah Zunun. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersembunyikannya. Bahwa dia berarti sudah berani melawan Exodus ketentuan Allah. Nah, jangan-jangan salah persepsi ya. kelihatannya kita membahas, kita kelihatannya merendahkan Nabi Yunus alaihissalam. Enggak. Semua nabi sama. Itu adalah makhluk pilihan Allah semua. Tetapi nabi diciptakan oleh Allah adalah semuanya untuk contoh. Semacam Nabi Ayub. Dicoba bagaimanapun oleh Allah. Tidak ada kesusahan manusia yang sesusah Nabi Ayub. Tapi apa jawaban Nabi Ayub? Innahuwa arhamarrahimin. Sudah dihajar sedemikian, masih bisa mengatakan bahwa Allah adalah penyayang di antara penyayang. Arhamah, di situ ada alif. Paling penyayang di antara penyayang. Ini contoh. Berarti kalau kita susah, kita masih untuk bisa ikhlas, kita lihat di Nabi Ayub. Wah, wujud guru sepira Allah. Nah, ini untuk rasa optimis. Nah, bagi kita yang masih suka Exodus, loncat. Saya pinjam istilahnya hari ini, Exodus. Ingat juga, kemanapun kita lari, kita nggak bakalan bisa keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, daripada kita pencilaan lari melanggar ketentuan Allah, saya ingetin, mendingan mulai pertama kali, ya mendingan ikut aja apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, masalahnya memang satu, kita butuh belajar untuk mengetahui apa yang ditentukan oleh Allah, untuk bisa mengerti walaupun sedikit, itu bisa sangat membantu apa sih kira-kira yang diinginkan oleh Allah. Saya pikir secara mudah kita bisa baca Al-Quran, kita bisa baca hadis, di situ semua apa yang diinginkan Allah, baru nanti spesifik kita bisa kupas makna lebih dalam dari kata tersebut. Lalu, dan yang kedua, dibahas juga di ayat ini, maka kami makan doanya. Pada waktu dia mengingat Allah. Dan inilah akhirnya diambil kesimpulan, maka bersabarlah kamu terhadap ketetapan Tuhan. Yang saya maksud, mendingan mulai pertama kali, apapun yang ditentukan Allah, kita ikuti. Selama kita masih level muslim yang mukmin, itu kita sebut cobaan. Tapi begitu kita sudah masuk ke level muklis, muslim yang muklisin, berarti sudah tidak ada cobaan. Karena semuanya kita tahu itu ketentuan Allah. Kita tinggal lakukan yang sebaik mungkin sambil menunggu ketentuan Allah yang di depannya. Sehingga hidup kita tidak ada kata susah. Enjoy. Karena tidak ada cobaan. Di Al-Quran, yang namanya cobaan, semua depannya pasti ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau kita nggak pengen ada cobaan, kita harus keluar dari level muslim yang mukmin. Kita harus meningkat ke level muslim yang muklisin, muslim yang ikhlas. Karena dengan kita ikhlas, kita tahu kita sudah pasrahkan semuanya. Kita sering berdoa, subhanallah wa ni'mal wakil, kita semuanya sudah mewakilkan ke Allah. Jadi apapun yang diberikan kepada Allah, ya sudah. Kita memang niat mewakilkan kepada Allah, ya kita nggak boleh komplain. Jangan kita diundang sebuah rapat penting, kita nggak bisa datang mewakilkan ke teman kita. Ya sudah, rapat. Ya saya mau melakukan. Loh, nanti kalau ada keputusan apa? Pokoknya saya ikut kamu. Kamu A, ya saya A. Kamu B, saya ikut B. Ternyata pulang, tadi ada keputusan ini. Terpakai tanda tangan karena menurutku. Loh, kenapa kamu tanda tangan? Ini kan gini lah. Kalau kamu memang nggak mau komplain, kenapa kamu nggak datang sendiri? Kenapa kamu mewakilkan ke saya? Begitu juga dengan doa kita. Kita sering berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakil. Jadi apapun yang ditentukan kepada Allah, ya sudah. Karena kita sudah mewakilkan kepada Allah. Kalau kita masih komplain terhadap apa yang kita alami, ya jangan mewakilkan kepada Allah. Cari wakil lainnya. Enak kan? Cari laki lainnya. Tapi saya juga ingetin, kemanapun kita cari wakil, tetap aja ketentuan Allah nanti yang berlaku. Ini pelajaran yang kita ambil dari Nabi Yunus alaihissalam pada saat beliau disebut Zunnun oleh Allah. Nah ini juga ayat. Ini. Jadi sudah ditentukan. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang Rasul. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap respect ke Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kita terhindar seperti apa yang ada di Injil, di mana kadang-kadang cara mereka berkata, cara mereka memperlakukan seorang Rasulullah, itu mereka kadang-kadang di luar kepatutan. Ini di Quran beri kita diingetin bahwa Nabi Yunus benar-benar seorang Rasul, dan kita tahu apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara menghormati Rasul, apapun yang terjadi dengan jalan hidupnya. Dan ini mulai jalan ceritanya pada waktu dia melarikan diri dari umatnya. Dipikir dengan melarikan diri itu dia bisa terbebas, atau dia naik perahu, perahunya terlalu penuh, dia harus diundi. Nanti harus dibuat. Jadi ini juga peringatan kalau kita ingin cari wakil selain Allah. Sesuatu yang ya saya boleh ngomong nggak baik mungkin juga akan lebih parah menimpa kita. Dan ini juga kata Zal tadi, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perdikan sampai hari terakhir. Nah inilah perlunya zikrullah. Dengan zikrullah kita bisa merubah. Sebenarnya bukan merubah ya. Apa kalau kita artikan dari ayat ini? Oleh sendiri, niscaya ia akan tetap tinggal di perdikan sampai hari berbangkit, sampai kiamat. Tapi karena Nabi Yunus zikir, nah, zalimin, dia ingat Allah, dia ingat kesalahan. Yang harusnya dia diperhatikan sampai hari berbangkit, ternyata dikeluarkan. Lah, apa sisanya buat Allah? Kun, fayakun. Kadang-kadang kita lupa itu. Gak ada yang susah buat Allah. Gak ada yang sulit buat Allah. Yang sulit itu kadang-kadang pikiran kita. Jadi kita kadang-kadang lebih takut kepada pikiran kita daripada apa yang telah ditentukan Allah. Lihat nikmatnya Allah. Kelihatannya dia gak enak. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus. Kenapa kok gak dilempar ke daerah yang subur? Saya tadi cerita apa? Dengan kita mutisim, misalkan saya gak punya uang. Saya ingin beli daging. Ternyata saya nggak punya uang. Beli daging harus 30 atau 50 ribu. Saya punya uang 5 ribu. Kalau saya ngotot dengan diri saya, ini saya sebut cobaan. Oh, saya lagi dicoba Allah. Dicoba saya nggak punya uang. Nah, otomatis dengan saya mengatakan itu cobaan, pasti ada keluhan. Walaupun kita nggak ngomong. Tapi kalau begitu kita, oh dah, memang Allah yang menentukan semacam ini, dengan uang 5.000 berarti saya sekarang nggak boleh makan daging dulu. Mungkin Allah tahu, dalam darah saya mungkin sekarang kolesterolnya lagi tinggi, atau ini lagi gini. Kita selalu, bismillahirrahmanirrahim, berprasangka kepada Allah bahwa Allah adalah pengasih dan penyayang. Inna Allah arhamar rahimi. Terus seperti itu, sehingga, dengan cara semal itu, ya dah, 5.000, nggak bisa beli daging, ya beli sayur aja. Akhirnya dengan makan sayur, kita sehat. Dengan makan sayur, kita nggak ngeluh. Kita bisa lalu hidup dengan nyaman. Ikhlas. Apakah itu disebut cobaan? Enggak. Oh, kamu dicoba Allah. Kamu pengen daging, kamu Enggak, saya enggak dicoba Allah. Justru saya ini diberi nikmat Allah. Coba kalau saya diberi uang 30 ribu, tahu-tahu saya makan daging, padahal kolesterol saya tinggi, besok stroke. Nah, ini kita ngomong mungkin secara medis. Lebih mudah kan macam itu. Ternyata Allah baik, pengen menyelamatkan kita. Nah, begitu juga, dilempar ke darah tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis lampu. Sehingga dengan di daerah tandus, sakit, gak bisa ngapa-ngapain, dan pasti dalam posisi lapar, mau gak mau Nabi Yunus hanya makan lampu. Dan ternyata labu itu adalah untuk obatnya Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembuhkan kulitnya, karena dia otomatis di dalam perut ikan itu ada asam yang untuk mencerna protein, sehingga pasti dia nggak karuan. Nah, ini juga sebagai pendidikan, dan Quran membuka data bahwa labu itu, jenis labu adalah bagus untuk obat. Manisa, labu atau apa? Jadi tapi untuk kulit. Coba kalau kita akan di atas subur, banyak tanaman banyak apa? Apa yang kita akan ambil? Kacau. Akhirnya malah nggak sama. Nah, coba kalau kita sudah berprasangka buruk terhadap Allah, akhirnya cobaan. Tapi begitu kita sudah tahu keseluruhan jalan cerita, kita baru tahu bagaimana caranya Allah sayang terhadap makhluknya dan bagaimana ketentuan Allah itu berjalan. Akhirnya dia diberi lagi dengan umat sejumlah hampir 100 ribu orang atau lebih, lalu mereka beriman. Happy ending. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.